إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله جميعا الحمد لله kita panjatkan pujian dan syukur kita kepada Allah Jalla wa'ala yang pada malam hari ini kembali memberikan kepada kita sekalian kesempatan untuk melanjutkan pertemuan kita membahas tentang kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan walhamdulillah pembahasan hadis yang kelima, yaitu hadisnya Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, di mana beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd." Barang siapa yang membuat perkara baru di dalam urusan kami, yakni di dalam agama yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, yang bukan bagian darinya, maka apa yang dia buat itu tertolak. Apa yang dia ada-adakan daripada amalan-amalan adalah tertolak. Tidak akan diterima oleh Allah, tidak akan diridhoi oleh Allah, dan tidak akan diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa radd." Barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada di atasnya perintah kami, yakni tidak dicontohkan, tidak dibimbingkan, tidak ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang dia lakukan itu tertolak, tidak diterima oleh Allah, tidak diridhoi oleh Allah, dan tidak akan diganjar oleh Allah, diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebaliknya, amalan tersebut adalah amalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan amalan yang akan diberikan dosa atas pelakunya, sebagaimana Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya perkara-perkara baru dalam urusan agama adalah perkara bid'ah, yang sering beliau katakan wasyarrul umur muhdatsatuha, dan sejelek-jelek perkara adalah perkara-perkara baru yang diada-adakan di dalam agama. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan semua perkara-perkara baru dalam agama tentunya adalah perkara yang bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan semua bid'ah tempatnya adalah di neraka, atau semua bid'ah adalah kesesatan. Wa kullu dhalalatin finnar, dan semua bid'ah kesesatan tempatnya adalah di neraka. Kemudian kita masuk pada hadis yang keenam yang disebutkan oleh beliau Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah. عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Dari sahabat yang mulia Abu Abdullah An-Nu'man ibnu Bashir, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perkara yang halal itu jelas, dan sesungguhnya yang haram itu juga jelas. Dan di antara keduanya, di antara perkara yang halal dan haram, ada perkara-perkara yang mushtabihat, ada perkara-perkara yang tersamarkan, ada perkara-perkara yang tidak jelas, yang mana perkara-perkara tersebut tidak diketahui oleh kebanyakan manusia, tidak difahami hukumnya, apakah itu masuk dalam kategori halal ataupun haram oleh kebanyakan manusia. Famanita syubhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdih. Maka barang siapa yang menghindarkan dirinya dari perkara-perkara syubhat, barang siapa yang membentengi dirinya dari perkara-perkara syubhat, perkara-perkara yang tidak jelas dengan sebuah benteng, faqad istabra'a li dinihi wa 'irdih, maka sungguh dia telah menjaga agamanya dan menjaga kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Dan barang siapa yang berani untuk memasuki perkara-perkara yang syubhat, barang siapa yang berani untuk masuk dalam perkara-perkara yang tidak jelas adanya, apakah itu halal ataupun haram, maka pasti dia akan terjatuh ke dalam keharaman. Karra'i yar'a haulal himan, seperti seorang penggembala yang menggembala di sekitar perbatasan yang tidak boleh untuk dimasuki oleh siapapun. Yushiku an yarta'afi, hampir-hampir saja hewan yang dia gembala itu akan menerobos ke batas yang telah dibatasi tadi. Alam wa inna li kulli malikin hima, ketahuilah bahwasanya setiap raja itu memiliki daerah perbatasan yang tidak boleh untuk dimasuki kecuali oleh orang-orang tertentu. Hima. Ala wa inna hima Allahi maharimu, dan ketahuilah bahwasanya perbatasannya Allah adalah keharaman-keharamannya yang tidak boleh siapapun untuk memasukinya setinggi apapun derajatnya. Ala wa inna fil jasadi mudghatan, ketahuilah bahwasanya pada setiap jasad itu ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluhu, apabila daging tersebut baik maka jasadnya juga akan ikut baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu, dan apabila daging tersebut rusak maka jasadnya juga akan rusak. Ala wahyal qalbu, ketahuilah segumpal daging tersebut adalah hati yang ada pada tubuh manusia. Ikhwani fiddin, a'azani wa'azukumullah, hadith ini adalah hadith yang sahih, diriwayatkan oleh al-imam al-Bukhari dan Muslim. Sebuah hadith yang mulia yang dinyatakan oleh sebagian al-ulama, diantaranya al-imam Ahmad rahimahullah, bahwasanya agama ini berputar, berporos pada tiga hadith. Yang pertama adalah hadis pertama yang kita bahas dalam kitab ini, yaitu innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niatnya. Kemudian yang kedua adalah hadisnya Aisyah, kelima yang kemarin baru kita bahas, barang siapa yang berbuat sebuah perbuatan yang tidak ada perintah kami padanya, maka perbuatan tersebut tertolak. Kemudian yang ketiga adalah hadis yang ada bersama kita, bahwasanya perkara yang halal itu jelas, perkara yang haram itu jelas, dan di tengah-tengahnya ada perkara yang tersamarkan. Sehingga ma'asyara muslimin rahimahullah, mempelajari dasar-dasar agama dengan mempelajari hadis-hadis yang telah diisyaratkan oleh para ulama sebagai dasar agama, ini adalah upaya kita untuk semakin dalam bertafaqquh fiddin, memahami agama dengan apa yang dituntunkan oleh mereka para ulama rahimahumullah. Hadis ini yang keenam adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Abdullah An-Nu'man bin Bashir. Sahabat An-Nu'man bin Bashir adalah dari kalangan Ansar, terkhusus dari suku Khazraj. Beliau termasuk awal-awal sahabat yang dilahirkan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Disebutkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah dalam kitabnya Al-Shabah fi Usulil Ghabah bahwasanya An-Nu'man bin Bashir adalah bayi pertama yang dilahirkan tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pindah ke kota Madinah. Dan setelah dilahirkan, maka dibawalah oleh ibunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ditahnik. Ditahnik yakni dikunyahkan sedikit daripada kurma oleh yang mentahnik, kemudian kurma tersebut dimasukkan ke mulut bayi. Dan ibunya meminta agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan keberkahan kepada bayi yang bernama Nu'man bin Bashir ini yang meriwayatkan hadis kepada kita sekalian. Berkat keutamaan dari Allah, kemudian doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka An-Nu'man bin Bashir semasa hidupnya hidup dalam keadaan berkecukupan, bahkan lebih dari cukup, dikatakanlah beliau seorang yang kaya. Beliau dijadikan sebagai gubernur di daerah Kufah oleh sahabat Muawiyah ibnu Abi Sufyan tatkala beliau menjabat sebagai khalifah di kala itu. Itulah sekelumit daripada siapakah sahabat yang meriwayatkan hadis kepada kita, yaitu Abu Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu. Dan beliau meninggal pada masa pemerintahannya anaknya Muawiyah, pada masa pemerintahannya anaknya Muawiyah radhiyallahu taala anhuma. Beliau menyatakan, An-Nu'man bin Bashir, beliau menyatakan, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayinun, sesungguhnya perkara-perkara yang halal itu sangatlah jelas. Makanan-makanan yang halal jelas, minuman-minuman yang halal juga jelas, dan juga macam-macam muamalah, baik itu tentang pertanian atau tentang jual beli atau tentang sewa menyewa, juga perkaranya telah jelas kehalalannya apabila memenuhi syarat-syarat muamalah yang syar'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan mana makanan yang halal, mana makanan yang haram, mana cara bekerja yang halal, mana cara bekerja yang haram, telah dijelaskan semuanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun makanan-makanan yang halal adalah makanan-makanan yang tidak disebutkan pengharamannya. Ya. Minuman-minuman yang halal juga adalah minuman-minuman yang tidak disebutkan pengharamannya dalam Al-Qur'an was sunnah. Adapun makanan-makanan yang haram adalah makanan-makanan yang disebutkan pengharamannya dalam Al-Kitab wa As-Sunnah. Adapun muamalah-muamalah yang mubah sama hukum asal pada muamalah seperti jual beli dan juga sewa menyewa, ini adalah perkara yang halal selama tidak ada cacat dalam syarat-syaratnya. Seperti syarat jual beli yang sah adalah adanya at-tarawi, adanya saling ridho antara penjual dan pembeli. Kemudian juga barakallahu fikum dilakukan oleh orang yang jaizut tasarruf, oleh orang yang betul-betul memiliki harta dan memiliki barang. Ini syarat-syarat. Apabila enggak terpenuhi daripada syarat yang ini, maka jual beli tersebut adalah haram. Seperti jual beli yang mengandung unsur gharar, jual beli yang mengandung unsur penipuan dengan macam dengan jenis-jenisnya yang banyak, ya. Atau jual beli yang mengandung unsur taruhan, yang mengandung unsur perjudian, ini juga perkara yang haram. Selain daripada itu adalah jual beli yang mubah selama memang tidak ada unsur yang terlarang di dalamnya. Al-muhim, perkara yang halal di tengah-tengah kita adalah perkara yang sudah jelas adanya. Pernikahan juga apabila memenuhi syarat-syaratnya dengan adanya dua pengantin, kemudian juga dengan adanya seorang wali dan dua saksi yang adil, maka pernikahannya adalah pernikahan yang sah. Telah disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah tentang perkara-perkara yang halal yang mana. Wa innal harama bayyinun, dan sesungguhnya perkara-perkara yang haram juga jelas. Mana makanan yang tidak boleh untuk dimakan? Rasulullah SAW telah menjelaskannya. Mana minuman-minuman yang tidak boleh untuk diminum? Juga Rasulullah SAW telah menjelaskannya dengan jelas dan gamblang. Mana saja perbuatan-perbuatan yang haram untuk dilakukan? Juga Rasulullah SAW telah menjelaskannya dalam hadis-hadisnya. Tinggal kita mau atau tidak untuk semakin memperdalam apa yang beliau sebutkan, apa yang dijelaskan dari perkara-perkara yang halal dan perkara-perkara yang haram. Kehalalan dan keharaman adalah perkara yang keduanya jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Dan di antara keduanya, di antara perkara yang halal dan yang haram, yakni di tengah-tengahnya, ini ada perkara-perkara yang mushtabihat, terkaburkan. Apakah itu termasuk daripada yang halal ataukah itu termasuk daripada yang haram? Dan kesamaran di dalam menghukumi sesuatu disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah taala, itu bisa terjadi dalam atau dikarenakan beberapa sebab. Di antaranya adalah barakallahu fikum kurangnya ilmu pada seseorang, sehingga tatkala dia menjumpai sebuah perkara tersamarkan baginya apakah ini halal ataukah ini adalah haram. Maka kewajiban bagi seorang yang mengalami hal seperti ini, dia mengalami pengkaburan, ya. Dia mengalami ketidakpahaman terhadap halal atau haramnya sesuatu dikarenakan kurangnya ilmu dan pemahaman yang ada pada dia, maka tugasnya adalah menanyakan apa yang tidak dia ketahui, apa yang tersamarkan atasnya kepada orang-orang yang mengetahuinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kalian kepada ahlu zikr, bertanyalah kalian kepada ahlul Quran, orang-orang yang memiliki pemahaman, apabila kalian tidak mengetahuinya. Kamu tersamarkan tentang masalah jenis jual beli yang baru, yang baru muncul, baru dimunculkan sebagian orang, sistem jual beli yang baru, sistem kredit yang baru, atau sistem barakallahu fikum sewa menyewa dengan sistem yang baru. Kamu enggak tahu perkaranya, maka tugasmu adalah bertanya kepada ahlu zikr, kepada orang-orang yang mungkin mengetahui tentang perkara yang enggak kamu ketahui tentang hukumnya. Kamu mengalami sebuah barakallahu fikum pengkaburan tentang masalah sholatmu atau tentang masalah wudhumu, maka tugasmu adalah bertanya tentang perkara yang atau tentang perkara tersebut kepada orang yang dapat menerangkan kepadamu tentang hukumnya kepada ahlu zikr, kepada para ulama. Begitu pula tatkala kita menjumpai seseorang yang berbuat dengan perbuatan yang di mana kita adalah perkara yang baru, maka barakallahu fikum, selamatkan agama kita dan kehormatan kita dari perkara yang kabur tersebut dan perkara syubhat tersebut dengan bertanya kepada ahlul ilm, bertanya kepada para ulama ahlul zikr. Ikhwan fi din azakumullah. Dan juga di antara tafsiran yang disebut oleh para ulama tentang perkara yang sifatnya mustabihat, tentang perkara yang sifatnya adalah samar, tidak jelas, ada di antara halal dan haram, disebutkan oleh Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh rahimahullahu taala, di antara gambarannya perkara yang enggak jelas adalah ma yatawaqqafu fihi al-ulama, perkara yang para ulama masih tawakuf padanya, perkara-perkara yang para ulama sedang membahasnya dan belum berani untuk menfatwakan hukumnya, seperti apabila ada proses pengobatan yang baru, ya, atau ada jual beli yang baru, atau ada obat yang baru di barakallahu fikum dimunculkan. Dan ada desas-desus di sana, bahkan bukan desas-desus lagi, tapi perkaranya adalah positif. Ini mengandung unsur-unsur yang haram, dan ini tidak bisa kita hukumi sendiri. Kita harus bertanya kepada para ulama ahlu zikr, apakah ini perkara yang halal atau perkara yang haram. Apabila mereka para ulama ditanya tentang perkara tersebut dan mereka tawakuf, mereka berhenti padanya, belum berani untuk memfatwakan apakah ini halal ataupun haram, maka kita harus menghindarkan diri dari perkara syubhat tersebut. Ya. Ini yang pertama. Perkara syubhat yang ada antara halal dan haram adalah perkara yang para ulama masih tawakkuf padanya, belum berfatwa itu halal ataupun haram. Kemudian yang kedua yang disebut oleh Syekh Saleh Abdul Syekh rahimahullah fidhullah adalah ma tashtabih ala ghairil alim, sebagaimana tadi kita sebutkan di Ibnu Taimin, adalah perkara yang tersamarkan bagi seorang yang bukan alim, seperti kita, ya, seperti kita-kita semua ini, saya dan antum, ada perkara yang tidak kita pahami, ada perkara yang kabur, ada perkara yang enggak jelas. Bisa jadi itu tidak jelas di mata kita, tapi jelas di mata orang-orang yang memiliki ilmu tentangnya, orang-orang yang memiliki pengetahuan tentangnya. Maka tugas kita tadi adalah bertanya kepada mereka, menyerahkan apa yang tidak kita tahu kepada orang-orang yang mengetahuinya dalam semua urusan, dalam semua urusan, baik dalam perkara muamalah atau dalam perkara ibadah atau dalam perkara manhaj. Ya, itu juga kita harus serahkan kepada mereka para ulama tentang perkara-perkara yang tidak kita pahami, apakah ini halal atau boleh haram, ini boleh dilakukan atau tidak boleh untuk dilakukan. Dan selama perkara tersebut sifatnya masih syubhat, dengan belum difatwakan oleh para ulama tentang kehalalannya atau keharamannya, atau sifatnya yang kedua masih syubhat karena belum kita tanyakan kepada para ulama tentang kehalalan atau keharamannya, boleh atau tidaknya, maka tugas kita adalah sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan setelahnya, famanittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Barang siapa yang menjauhi atau barang siapa yang memberanikan diri untuk terjatuh dalam perkara-perkara syubhat, barang siapa yang berani untuk mencicipi perkara-perkara yang tersamarkan hukumnya, baik tadi yang perkaranya ulama masih tawakuf padanya atau perkara yang belum kita tanyakan kepada mereka, barang siapa yang berani untuk menceburkan diri dalam perkara syubhat tadi, waqa'a fil haram, maka dia akan terjatuh ke dalam perkara yang haram, dan itu adalah pasti. Dan itu adalah pasti. Karra'i al-'an faqad istabra li dinihi wa irdihi, barang siapa yang menjaga diri dari syubhat tersebut, tidak memberanikan diri untuk menjatuhkan dirinya kepada perkara syubhat tersebut, maka dia telah menjaga agamanya, ya, dan juga dia telah menjaga kehormatannya dari ucapan-ucapan manusia. Karra'i yar'a hawla al-hima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan, mencontohkan seperti apa keadaan seseorang yang berani dekat-dekat dengan perkara syubhat. Orang-orang yang berani untuk menempelkan dirinya dengan perkara-perkara syubhat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dengan contoh yang jelas dan gamblang, beliau menyatakan karra'i sebagaimana halnya seorang penggembala, seorang yang menggembala seekor kambing atau banyak kambing, kemudian menggembala sapi atau unta di sebuah tanah lapang, yang mana pada tanah lapang tersebut terbagi menjadi dua. Ada tanah yang boleh untuk kita bermenggembala di sana, ada tanah yang tidak boleh untuk kita menggembala di sana, karena tanah tersebut mungkin dilindungi atau semacamnya. Barang siapa yang menggembala pada batas di antara dua tanah tersebut, seperti seorang penggembala yang menggembala di sekitar perbatasan, yang ini tidak boleh untuk dimakan rumputnya, yang ini boleh untuk dimakan rumputnya, ini tengah-tengahnya, barang siapa yang berani untuk mendekati batas ini, walaupun dia sedang ada pada tanah yang rumputnya boleh dimakan, tapi dia ada di perbatasannya, barang siapa yang seperti ini keadaannya, seperti seorang penggembala yang menggembala di sekitar batas tanah, ya, yushiku an yaqa'fi, maka barakallahu fikum, sangat-sangat mungkin dia terjatuh ke dalam perkara yang haram, sangat-sangat mungkin hewan gembalaannya tadi melewati batas tanah yang boleh untuk dimakan rumputnya. Karena namanya hewan, ya, melihat barakallahu fikum rumput yang hijau sudah tidak dipikirkan lagi, tidak hanya tidak seperti manusia, dan seperti itulah hawa nafsu, ya Tuhan. Apabila hawa nafsu kita lepaskan pada perkara-perkara yang syubhat, hawa nafsu kita melihat hijaunya maksiat, sulit untuk dikendalikan, sulit untuk dikendalikan. Nah, itulah permisalannya. Orang yang menggembala di sekitar perbatasan tanah yang boleh dimakan rumputnya dan tidak boleh dimakan rumputnya, maka sangat-sangat mungkin dia terjatuh, ya, hewan-hewannya itu memakan rumput-rumput yang haram untuk dimakan. Ala wa inna li kulli malikin hima. Rasulullah SAW menyatakan, ketahuilah bahwasanya setiap raja itu memiliki daerah yang tidak boleh untuk dimakan rumputnya, ya, kecuali oleh hewan-hewan tertentu. Hima, yang seperti itu, hakikatnya adalah sebuah daerah yang lapang, berumput, tidak boleh untuk dimakan rumput-rumputnya. Bisa jadi disiapkan untuk tempat hewan-hewan zakat atau untuk kuda-kuda jihad dan yang lainnya. Al-muhim, seorang raja punya hak untuk melakukan hal tersebut. Ala wa inna himallahi maharim, dan ketahuilah bahwasanya batasannya Allah itu adalah keharaman-keharamannya. Maka barang siapa yang berani untuk melepaskan hawa nafsunya di sekitar perkara syubhat tadi, yang mana apabila geser sedikit sudah masuk dalam perkara yang haram, maka dia pada akhirnya tidak menjaga agamanya dan tidak menjaga kehormatannya. Karena sesungguhnya batasan Allah adalah keharaman-keharamannya. Ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah bahwasanya pada setiap jasad itu ada segumpal mudghah, daging, ya, segumpal daging, yang mana daging tersebut idza salahat, sonahal jasadu kulluhu, apabila daging tersebut soleh, ya, apabila daging tersebut adalah daging yang baik, memerintahkan kepada yang baik, maka jasmaninya, jasadnya juga akan ikut baik. Barang siapa yang daging tersebut itu baik pada jasadnya, maka jasadnya seluruhnya juga akan ikut baik, ikut solih. Tangannya akan ikut baik, matanya juga akan ikut baik, pendengarannya juga akan ikut baik, kakinya juga akan ikut baik, akan menjadi solih semuanya. Tangannya tidak akan memegang perkara yang haram, kakinya tidak akan digunakan untuk melangkah ke tempat-tempat yang haram, pendengarannya jadi tidak digunakan untuk mendengarkan yang haram. Ini kalau hatinya baik. Daging tersebut yang nanti di akhir hadis Rasulullah SAW menyatakan itulah hati. Wa idza fasadat fasadal jasad kullu. Dan apabila daging tersebut yaitu hati adalah jelek, rusak, bukan hati yang salim, bukan hati yang selamat, tapi hati yang marim, hati yang sakit, atau bahkan beliau bila hati yang mayit, hati yang mati, maka jasadnya juga seluruhnya akan rusak. Tatkala hati seseorang itu rusak, maka tangannya juga akan ikut rusak, kakinya akan ikut rusak. Mungkin terlihat kakinya sehat, tangannya sehat, tapi digunakan untuk perkara-perkara yang rusak. Ikhwani fiddin, a'azzani wa'azzakumullahu jami'an. Itulah hadis yang sangat agung yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang didengar oleh sahabat yang mulia An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu, menjelaskan kepada kita tentang perkara yang halal dan perkara yang haram, akan kejelasan keduanya, dan menjelaskan kepada kita tentang ketidakbolehan untuk mendekatkan diri dalam perkara-perkara yang sifatnya syubhat, dalam perkara-perkara yang sifatnya adalah tersamarkan tidak jelas, baik perkara yang tawakkul padanya para ulama atau perkara yang belum kita pahami hukumnya, belum kita tanyakan kepada para ulama rahimahumullah. Ikhwan fillah azani wa azakumullah, sehingga hadis ini memiliki banyak fawaid, faedah-faedah yang sangat penting, yang mungkin sebagiannya sudah kita isyaratkan tadi tatkala kita menjelaskan kalimat per kalimat dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Di antara faedah hadis yang terpenting dalam hadis ini adalah jelasnya kehalalan dan jelasnya keharaman, ya. Tinggal kita mau mencari atau tidak mana yang halal, mana yang haram. Tinggal kita mau mempelajari atau tidak mana yang halal, mana yang haram, mana yang haram dari muamalah, dari barang-barang, atau barakallahu fikum, dari amalan-amalan, mana yang halal, mana yang haram. Itu sudah jelas keadaannya, tinggal perkaranya diserahkan kepada kita, apakah kita mau semangat untuk mempelajari perkara yang halal dan perkara yang haram atau tidak. Kemudian juga di antara keduanya ada perkara yang musytabihah, yang tadi tafsir yang sudah kita sebutkan, perkara syubhat adalah perkara yang para ulama tawakkuf padanya, atau perkara yang belum kita pahami hukumnya, belum kita tanyakan. Maka kewajiban kita adalah apa? Ikhwan, untuk menjauhkan diri dari perkara yang syubhat tadi, ya, tidak mendekatkan diri kita kepada perkara-perkara yang syubhat tadi. Kemudian di antara faedah yang dapat kita ambil dari sini adalah bahwasanya tidak mungkin dalam syariat ini ada perkara yang tidak diketahui oleh semua manusia. Ya. Ini faedah penting disebutkan beliau Ibn Taimiyah rahimahullah, bahwasanya dalam syariat Islam ini tidak mungkin ada perkara yang tidak diketahui oleh semua orang. Setersamar-samarnya perkara atau sebuah perkara, pasti insya Allah akan ada seorang yang memahami hukum daripada perkara tersebut. Sehingga kita sebagai orang-orang yang jahil, sebagai orang-orang yang kurang ilmu, kita dituntut untuk mengikuti orang tadi yang memahami hukum tentang perkara syubhat yang ada. Ini berlaku pada semua, dalam semua urusan agama, dalam masalah muamalah ini paling banyak, perkara-perkara yang kita meragukan kehalalan atau keharamannya. Namun tatkala ulama sudah berfatwa dengan sebelumnya digambarkan kepada mereka tentang perkaranya seperti ini adanya, bagaimana hukumnya, para ulama sudah menjawab, maka kita harus mengikutinya. Apabila dia, seorang alim tadi, menfatwakan halal atau haram dengan dalil yang jelas dari Al-Quran wa Sunnah, maka kewajiban kita adalah mengikutinya. Nah, begitu pula dalam perkara-perkara yang sifatnya adalah manhaj, yang sifatnya adalah manhaj. Apakah yang seperti ini adalah kelompok yang menyimpang atau kelompok yang tidak menyimpang, orang-orangnya adalah orang-orang yang layak untuk diambil ilmunya, atau orang-orang yang tidak kita aman, kita tidak merasa aman dari mengambil ilmu padanya. Firqah ini adalah firqah yang sunnah atau firqah yang sesat. Ini juga kita tanyakan kepada para ulama apabila perkaranya adalah tersamarkan. Apabila para ulama yang memang mutafannin sudah mendalami tentang ilmu menilai firqah-firqah, kelompok-kelompok yang ada, menilai orang-orang yang ada, menilai dari kitab-kitab mereka, menilai dari apa yang mereka sampaikan di majelis-majelis mereka, kita sampaikan faktanya kepada para ulama, tatkala ulama sudah menjawab, firqah ini menyimpang, firqah ini enggak boleh kita ikuti, orang ini menyimpang dikarenakan ucapannya seperti ini, orang ini tidak layak untuk kita ambil ilmunya, orang ini tidak ada berada di atas sunnah, maka kita selaku orang yang jahil, maka kita harus mengikuti apa yang difatwakan oleh para ulama rahimahullah terkait dengan permasalahan tersebut. Tidak mungkin dalam syariat ini ada perkara yang semua manusia enggak mengetahuinya. Pasti ada, ya. Walaupun sedikit orang-orang yang dapat memahami perkara tersebut tentang hukumnya. Kemudian di antara faedah yang penting yang dapat kita ambil dari hadis ini adalah barakallahu fikum, pentingnya saddud dara'i. Saddu dara'i artinya adalah sad itu membendung. Membendung perkara-perkara yang dapat mengantarkan kita kepada keharaman. Ya. Meninggalkan perkara-perkara yang dapat membawa kita, menuntun kita kepada keharaman. Di antaranya adalah tadi perkara syubhat. Kita enggak boleh berada pada perkara-perkara yang syubhat. Kenapa? Karena syubhat ini akan menjadi dzari'ah, akan menjadi wasilah perantara kita menuju kepada perkara yang haram. Dan ini berlaku pada banyak hal. Seperti Allah Subhanahu wa taala juga mengikrarkan adanya saddud dzara'i dalam surat Al-An'am yang ke-108. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha 'adwan bighairi 'ilmin." Janganlah kalian mencela orang-orang yang orang-orang yang berdoa kepada selain Allah sehingga mereka mencela Allah dengan penuh permusuhan dan tanpa ilmu. Di sini ikhwan fillah azakumullah, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mencela apa yang dianggap Tuhan oleh kaum musyrikin, ya. Tidak boleh kita cela dengan celaan-celaan yang dapat membangkitkan emosi mereka, sehingga kalau mereka sudah tersulut emosinya karena patung-patung yang mereka anggap Tuhan, ya, ini dicela, maka mereka akan mencela Allah. Dan mencela Allah adalah perkara yang tidak kita harapkan terjadi, baik dari diri kita atau dari orang lain. Sehingga barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk melakukan perkara yang akan menjadi penghantar kita ke dalam perkara yang tidak kita harapkan. Kita enggak mau Allah Subhanahu wa taala dicela oleh kita maupun oleh orang lain, maka kita tidak diperbolehkan untuk mencela benda-benda yang dianggap Tuhan oleh orang-orang musyrikin. Dengan celaan yang dapat barakallahu fikum menyulut emosi mereka, sehingga dengan kalau mereka sudah emosi, khawatir mereka malah mencela Allah. Nah, kemudian juga di antara contoh satu dzara'i, kita harus membendung perkara yang dapat mengantarkan kita dalam perkara yang haram adalah tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, yang mananya kita tidak boleh untuk mencela ibu kita. Apakah mungkin, sahabat bertanya, apakah mungkin seorang itu mencela ibunya sendiri? Nah, yasubbu ummar rajul fa yasubbu ummahu. Mencelanya seseorang terhadap ibunya sendiri adalah tatkala dia mencela ibunya orang lain, sehingga orang lain yang dia cela ini ibunya, dia mencela ibu kita. Ya kan? Ada si fulan ya yang kurang ajar kepada kita contohnya, kita katain ibunya dengan perkataan-perkataan yang enggak layak. Kemudian dia tentu akan membalas kepada kita dengan mencela ibu kita. Nah, yang seperti ini tidak diperbolehkan. Ya. Gambaran mencela seorang ibu adalah yasubbu ummar rajul wa yasubbu ummahu. Seseorang mencela ibunya orang lain, kemudian orang lain tersebut mencela ibu kita. Ini contoh daripada saddu dzara'i. Dan ini berlaku dalam semua hal. Perkara-perkara yang sifatnya syubhat dan kemungkinan dapat membawa kita dalam perkara yang haram, maka wajib untuk kita tutup perkaranya dan tidak boleh kita untuk barakallahu fikum coba-coba mendekat dengan dzara'i tersebut. Kemudian perkara selanjutnya, faedah penting dalam hadis ini adalah bahwasanya madar, yakni inti daripada kesolehan seseorang dan rusaknya seseorang itu pada hatinya. Ya, inti soleh atau rusaknya seseorang itu pada hatinya. Gak mungkin jasad seseorang rusak kalau hatinya gak rusak. Tidak mungkin jasad seorang soleh apabila hatinya tidak soleh. Semuanya bergantung dengan hati. Semuanya bergantung dengan hati. Dan Ibnu Utsaimin menyebutkan bahwasanya dalam hadis ini ada bantahan kepada orang-orang yang bermaksiat. Tatkala mereka dilarang dari perbuatan bermaksiat, mereka mengatakan takwa itu di sini. Ya. Aja sedikit ya. Orang-orang yang bermaksiat tatkala dilarang dari maksiatnya, mereka mengatakan yang penting kan hatinya. Saya melihatnya seperti ini bejat, yang penting kan hatinya. Ini dibantah oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah dengan bantahan yang sangat mudah, yaitu kalau hatimu benar, maka apa yang kamu perbuat juga akan benar. Kalau hatimu jelek, maka yang akan kamu perbuat juga jelek. Ini biasanya terjadi pada para akhwat yang mereka enggan untuk mengenakan hijab contohnya. Untuk apa hijab-hijaban? Yang penting kan hatinya. Ya ukti, kalau hatimu dianggap sebagai hati yang baik, tapi auratmu enggak ditutup, itu tandanya hatimu jelek. Kalau hatimu baik, maka kamu akan mengenakan hijab untuk menutup auratmu. Ya. Barakallahu fikum. Jadi salah kaprah orang-orang yang mengatakan untuk apa hijab-hijaban? Toh orang yang berhijab juga banyak yang nakal, ya kan? Yang penting hatinya dihijabin dulu. Kalau hatinya baik, hatinya sudah dihijabi, niscaya akan itu berpengaruh kepada badan kita. Hati baik, maka aurat juga akan baik. Hati jelek, maka kamu akan menentang tentang syariat wajibnya hijab. Walau lebih suat, ini mungkin pembahasan yang bisa kita sampaikan terkait dengan hadis yang ke-6. Hadisnya Abu Abdillah Umar bin Bashir. InsyaAllah di pertemuan selanjutnya kita masuk dalam hadis yang ke-7. Tapi lihat terpadar. Subhanallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.